kita berdua. Walau disadari tertutup awan gerah, bertambah ia berkembang, bertambah hitam dan berat awan yang menutupinya. Sampai detik ini gelap masih